hatiku. Lirikanmu menusuk ruang kalbuku. Ku ingin selalu bersamamu, berada dalam belayan rindu. Kasih senyumanmu bertekan seluruh tubuhku. Rayuanmu membuai mimpi. Yeah.